awala utawa ora. Sami. Wong sumpek niku ya loro, mungkin ngerti sebabe, mungkin gak ngerti sebabe. Wong bunga nggih ngoten. Wong bunga niku nggih kare, ana bunga niku mergo ngerti sebabe, ana kalane bunga gak ngerti sebabe. Wal asbab utawi pira-pira sebabe bunga iku salah satu tel. Sebabe bunga niku namung tiga. Al awalu taikan pertama iku ziyadatun ana pertambahan fit taati ing dalam taat. Kita asale ora iso salat, ora iso salat niku ya mesti enten semacam fresh kebungan. Biasanya aku tidak tahu melok wiridan, bisa melok wiridan. Bunga. Suwe salat diwi ini ngomah moro-moro ini kok bisa jamaah. Bunga. Wasani ziyadatun fito'a awni walun utawa nompo peparing. Nompo peparing minal muto'i saking pangeran kan ditoati. Kalau ilmi kalau ditambahi ilmu wal ma'rifati lan tambahi kemarifatan. Dan tambah to'ate, tambah kesadarane, tambah pengertiane, ini mesti bunga. Lalu ini aku tengah hati rasanya kayak bunga, oh iya. Bunga, ngerti hikmah, podo-podo dikian curiga kalau si mana terus saya ini ngerti oh karena bapak ini ngono nah ya wes saya ngono muni ya wes itu terus lego gitu ya wes saya ngono rapopo lah tak ngono tak dukung ngono ya mudahnya bapaknya rakyat ngomong-ngomong ya wes saya ngono tak dukung gendeng aku gak ngomong tapi dukung terus moro-moro saya diselepi duit 1 juta yang lanang bingung ini nomor-nomor yang duit 1 juta wah gak ada aku seneng tau lah kayak 1 juta ya seneng sih tapi saya kayak bisa malah orang penting pak yang penting yang ada duit 1 juta ya sama orang nyolong ya kono tinggal kono lah ubes malah ini kowe mesti saya kayak ya mboh ini ku malah jadi bulan tambah keparing ya. Dan ini ku tambah kesadaran tambah pengertian ini ku mesti ati dadi jembar bastu. Oh ngoten. Sebab sing nomor kalih asaring taekang kaping pindho iku ziyadatun tambah min dunya. Saking kenikmatan dunya bikasbin sebab leh nyambut gawe. Nyambut gawe panen bunga. Kecoba sing ora patek waras. Panen kok malah susah. Angene nggih panen malah susah. Mergo asale utange ra ketok, gak usah panen utange ketok kan dadi susah. Niki tambah dunya. Ini sebab oleh ikhtiar lan nyambut gawe. Au karomate utawa mergo karomah. Cucu-cucu kan wong nyalami templo itu di luar juga. Pun nggih niki jenengan kula aturi. Kali aku saya juta ini nih kaki bangun pondok. Nah, niki kaki pondok loh ini nih. Nah, sing niki jenengan, lo paringi mobil kaki jenengan. Niku kaum. Orang usaha, orang jalo, orang opo moro-moro. Metu ngono nih. Mulia yang orang ada yang panen, ada yang panen di. Kaum. Udah wae ya, bersalat sajadah dijunjung ring-ring moro enek emas lantaan ning sok sajadah. Lah niku ya mesti bunga. Karomah dalane karomah nurno. Karomah dalah dhuwit iki ning sak kok ora tau entek-entek. Mulih ditukokne sak lembar kok ora enek sak lembar ngono. Niku ya bunga. Ya sampean lak milik sing niku lho. Al hibatin utawa krana ana paweweh, dunyane tambah untuk diwehi wong. Wis gak arep-arep gak apa, wis pokoke wis wis ora ngurusi soal warisan. Lah kok ndelalah marang dulur iki dhewe musyawarah. Kabeh wis sepakat mergo dulure sing kono-kono wis mapan kabeh wis ngene ae yuk. Aku adik-adik iki sing lanang-lanang iki kabeh wis dadi wong ning Jakarta, ning Semarang, Surabaya lah sampeyan sing ning desa kene ora ngono wis iku wis bagianku tinggalane bapak tak weno sampeyan kabeh wis. Ngono. Lah niku ge terus bunga. Terus bunga. Mergo diwehi. Diwehi. Ausilatin utawa sebab ana hubungan. Hubungan sanak kerabat. Hubungan sanak kerabat. Niku sing nomor kalih. Pokoke urusan dunya lah, urusan bondo. Bondo istilah yo rezeki nomplok. Niku mesti bunga. Sing nomor telu bil madhi sebab dilem watana ilang tegese dipuji minangasi saking menungso. Wong dilem wong dipuji wong iku bunga ora mungkin kok dipuji oh, susah kok dipuji wong. Ora tak normal niku. Anu kuwi saestu. Ngaji ning sampean luar biasa. Oh, ngaten iki lewati wak krongkol ngoten. Untung gak bedadok. Mboten bledos kaya Merapi lak payah. Bomo ketok di foto ngono royong rambut mak krak. Kopiah iso pecah, iso pedhot kabeh benange mergo ndase gegeden. Dilem kok le. Dilem, enggak malah-malah pengalem luwe nyenengno kanthi wong dhuwit. Sampe dikai dhuwit tapi terus engkok-engkok ya alung ora usah dikai dhuwit tapi dilem. Mari kadang-kadang enek wong wedok niku dari duit malah ngamuk-ngamuk tapi lek dilem-lem ngono malah walah saja eleh lekat lengkot ngono. Enten ngono iki sing kena rayuan global. Niku pancen wong dilem niku seneng kok. Masyaallah. Hari ini tidak seperti biasanya. Anda cantik sekali niku. Lah, jane sadar mak. Ya. Wa iqbaluhum lan wa iqbalihim lan sebab oleh merhatekno menungso alae kae ngatasi sira. Wah niku ge seneng wong-wong tuh madhep nang sampean tuh njaluk donga. Anu iki anu kula nyuwun pangestune. Wong perkara arep mung ning Malaysia njaluk pangestu. Anu iki kula badhe berangkat kaji nyuwun tambah pangestu. Dudu wong dumara njaluk pangestu. Niku mesti teng ati nggih bunga jembar. Baik balihi lan oleh madhep menungso alae kae ngatas sira bitola bidoa kelawan jaluk donga minta saking sira wa takbiliya ditalan oleh padha nyucuk tangan sira wah tanganmu dicucuk bolak-balik ngono iku niku ya beda salaman karo ngene ora direken ya salaman tapi gak dijep ngene wis aman nggih jenggah nggih lho salaman terus aja dicucuk wah bolak-balik itu oleh kader nih gua nih gua nengati dari yang ngono jadi santri itu sopan itu jembar artinya nih gua nggak tenda nih kisah doyo bukan penting nggak jadi artinya tambah toa tambah dunyo tambah pengalaman song buka menungso nih gua jadi oh jadi titik perhatian mungkin salah sasaran mana nggak sami kali kesusahan diwing ini kok kesusahan itu juga jangan dijadikan perjalanan sebab sampai ingin menghindar begitu rupa sampai paling besi Allah ini yang tenang turangnya diwing mulut tidak lagi tenang itu Pak Iza Waroda mengkotet kalane musteko alai kaingat aja siro oko sing teko albastu albastu kajembaran min ahadiyadil asbabi saking salah si jineki piro-piro sebab kalau umbudiyadu mongko utawi pangkat kehambaan ikut tak tadi natrapi apa umbudiyah natrapi itu menuntut menuntut atau merintah apa pangkat kehambaanmu nuntut antara yang nyentuh ningali sapa sira ningali al-nikmata yang kenikmatan wal minnata lan kanugrahan binallah saking Gusti Allah taala alaika ing atase sira. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah sadari bahwa itu semua dari Allah. Ojo pisan-pisan kepleset. Kebetul omong. Nek aku ndak iso ngene, aja muni ngono. Aja muni ngono. Tenang, sak kampung kene iki jamae paling tertib aku tok. Tenang, muni kene iki mulai zaman G30 asorane ora salah kok. Ya sebab aku sak keluarga kok iki ra mundak-mundak. Ngene iki tambah kok ate ora mundak kelingan Allah ning malah nyombongno awake. Lho ngerti lho ya. Kalau kamu sadar betul sebagai seorang hamba, yang pertama kali harus kamu sadari adalah itu semua nikmat, anugerah, kehormatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, dan lan ngati-ati ojo. Ojo pisan-pisan antara ingin to ningali sapa sira saya ning sing siji-siji. Mindali kasake mukono-mukono nikmat mau mbok tingali di nafsika kedhe awak sira dhewe. Ojo pisan-pisan kepleset. Kowe menisbatkan nikmat itu keluar dari dirimu sendiri. Nah, sampai kowe kebacut muni ngono, padha karo kamu memproklamirkan diri, saya ingin merdeka dari Allah. Lho piye? Wong iki oleh ku nyambut gawe tenan. Lha ora nyambut gawe ngene mosok iso aku ngene lho. Ngoten iki. Lalu banyak lek mondok ya wis kuwi kok. Lek ku belajar ibadah meneh wis kuwi. Dadi lek aku iso sregep iki ya sak pas. Wis dalah ora dilono blas. Niku jenenge wong. Mboten ngati-ati. Lah. Wa hasin lan ngreksa saka sira ing nikmat. Ya wa hasin lan jaga saka sira ing nafsu, dijaga ala yulazima. Arep yen to ora netepi apa nafsu ha ing awayu lazima lepen to ora netepi ha ing nafsu apa sing ora netepi khaufus salabi wedi kadhele nikmat aja pisan-pisan nafsumu ikut berperan untuk menguasai nikmat itu sampai-sampai nafsu itu nyingkur Gusti Allah bahkan seakan-akan kenikmatan itu betul-betul menjadi milikku sampai lali lah kenikmatan itu bisa hilang. Oh, ngoten. Lali kok dadi wong apik kemelowale wis mati. Ora sadar lek sing jenenge sifat apik itu pun suatu saat iso didedel karo Gusti Allah. Saget nggih? Ya senajan bolak-balik mun la udzubillah min dalik. Tapi nek pancen didedel tenan sapa sing arep nuntut? Loh kok gak lebih lu kok malah hita itu ada memang rupanya barang saking barang bihikan kelawan lah an'ama wasparing kenikmatan sopoloh alaika ing atas isiro lek sampai nafsumu ikut berperan dan tidak kamu jaga nafsu kusulah nafsumu kisonang selonong nyudil kono lanu kono lanu kono terus diakoni ini kayak ku ibadah sing ana ditempelno iki ibadahku. Sampe menika wongku kabeh ning kono-kono, wongku kabeh. Wongku sajae kok kaya kata-katane kok sajae hebat men wongku. Mbok pokoke mlitane tiyang kula sedaya. Wah, muni ngono sajae enteng ora wedi ilang megat. Heh. Bagi sakit ngono nggih. Nyilangi ngoten Gusti Allah saged manut kok gak wedi. Nah, makanya ketika menerima ke bahwa kejembaran saking Allah rupa taat, rupa peparing, rupa makrifat sampai rupa muka siapa sekalipun. Rupa dunia, rupa karoma, rupa pengalaman menungso, napa ngrubutine menungso teng sampean, perhatiane menungso, popularitas macam-macam. Itu semua harus dikemas bahwa itu kiriman dari Allah. Sesuai kali dewi pun Nabi Sulaiman nalikane nampi kemuliaan ilmu, kemuliaan kerajaan, kemuliaan kekuasaan, kemuliaan bondo, kemuliaan derajat. Nah, niku nabikan Nabi Sulaiman nek dawuh hadza min fadli rabbi liyabluwani a'syuru am akfur. Hadza utawi iki kabeh sing tak tampa iku min fadli Rabbi saking kanugrahane pangeran ingsun. Tapi sing temenan ngoten iki aja mung basa-basi ngono iku kan. Kula niku tak kenapa-napa. Ini sedaya ning Gusti Allah. Muni ngono iku ben tambah dilem. Lan saking mawon to muni ngono ben maknane wong iki ben tambah ngelem ning aku. Saged ngoten. Alhamdulillah. Saged ben wong sumur hakek. Alhamdulillah. Wah, ini tu malah ketika tak digawe-gawe macam ni malah gila ni, gitu kan? Orang asli ni ini malah gila. Gue tahu lah itu semua dinisbatkan kepada dirinya. Sampai unen-unen alhamdulillah, arti gue memerki diri sendiri. Ben aku dilok apa dijuluki wong kiai alhamdulillah. Ini tu. Sampai ngoten niku malah ora dadekne nampa nikmat kedua, ketiga, keempat bahkan ziyadatul nikmah mboten muncul, yang ada malah patakuna. Moko sebab ana sapa sira ana iku mamputan dipaitu. Mamputan dibendho niku si Allah. Malah kaya bendu. Ngoten apa? Diparingi kenikmatan ora dinggo madhep malah dinggo ngikur. Oh, Madat. Ngung sampean niku anu lho, Pak. Barate. Ngung gelangku kalungku tak dol kabeh tak nggo tambahi duit sampean ben. Nutuku sepeda motor iki ben sampean lek ning kantor iki ora keri terus ngono. Lah kok malah sampean ngunjakno wong liya. Madat. Kangge malah dibendoni ngoten. Dikai peparing nikmat ora mudak dinggo. Ibadah ibarat wong bubujuan di setiani bujune orang muda malah karo buju malah ditinggal wayu jalak digites Bu ngoten niku. Ya ngono ning aja ngono to. Kan ngono jare wong Jawa, ngono ya ngono ning aja aja ngono. Ya oleh kowe kala-kala kuwi sakjane merasa bahwa kamu itu baik itu boleh. Tapi jangan sekali-kali lupa bahwa kebaikan itu dari Allah. Lah sampai lupa, kamu akan mangkut. Dibendoni karo Allah Ta'ala. Hadza utami iki-iki kabeh keterangan iku mau tu bijane bito'ah ing dalem arahe ketaatan werni walan tegese peparing ing Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala. Jadi lek napa al-bastu niku sebabe krana ketambahane to'at krana tambahane peparing kemarifatan karep kasapahatine kebuka hati ini, paringi kemanden, tidak nyumbuk mandi. Ini ku sedaya, saking Allah dugi. Ini ku aja kok terus malah to'ate ini ku dinggo sombong. Malah dinggo mampang-mampang. Elah, sak dunya kene iki. Sak dunya tapi kene iki. Sak diso kene iki. Orang. Sing merhatiin lagu mau kirane. Ya misalnya warga aku tak yuk. Cuma lah mending ngono. Itu namanya menutup kemungkinan orang lain masuk ke dalam wilayah kemuliaan. Sampai akhirnya. Pokoknya liane keturunan yang mbah kura oleh ini ke masjid ini. Oh masjid ini Baitullah. Sing oleh melakukan yang masjid ini. Ya sopoh hai. Kabulannya Allah oleh. Terus beres. Gitu gitu. Ini boleh, lek betul hati-hati sok-sok ni tu. Dia balik kecepat dengan soal merek malek. Sebenarnya ibadah itu suatu aktivitas yang harus dinikmati. Neng berubah ibadah menjadi merek yang harus ditempel pada diri sendiri. Sehingga lek ada orang lihat bermerek mulu ngamuk. Gila. Dan boleh ada sama yang kata tak penak. Teh itu untuk dinikmati. Jadi minum saja. Sama kan buatan jengkel lagi waktu ini ngombe teh. Betul tak? Lah beda lah. Sampean duwe apa? Jamu cak daun teh. Lha kok enek wong liya gawe jamu kok mereknya padha sama ngamuk. Iya tak? Mergo mereke iku madan-madane. Tapi lek soal suguhan padha-padha diombe ya ayo diombe. Islam itu suguhan, iman itu sebuah, taat itu sebuah, jadi takbir masjid itu sebuah, ngeramut masyarakat itu sebuah aktivitas dari Allah yang harus kita minum bersama-sama. Bukan kok untuk jadi ketua itu hebat, jadi sekretaris kalau apa tak hebat, jadi anggota itu ketinggalan, enggak begitu. Itu semua minuman-minuman yang oleh Allah sudah disediakan. Iki ngombene sak mene, iki ngombene sak mene. Sampai cukup teh sak gelas kok ora pate omong. Kata dagelan nek kula nek disediani banyu putih sedok gedhe gelase lho. Soale ngomong terus. Niku ge. Ora perlu ta terus sampean iri, ngono panjenengane ora adil. Terus demo. Wah. Niku gara-gara mboten sadar kalau ini semua adalah sebuah toat itu juga sebuah, bukan untuk diakui kemerekannya. Wah, aku wis dadi wong ahli jamaah. Bukan itu. Begitu pula pemahaman tentang, nah, saya ulang dikembangnya mana? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu aktivitas yang harus dijalankan. Bukan merek untuk satu kelompok yang tidak boleh diakui orang lain. Nih? Saya ini pemakan nasi. Dago ana wong liya melok mangan sego sampean ngamun malah kriyo. Ya monggo siapapun boleh lah makan nasi. Tapi bawa saya pemakan nasi, sana ikut makan nasi dan lalu memakai nama pemakan nasi. Ya monggo aja sirik. Ndue aku kok jumbar loro. Gara-gara ada ketokatan dilakon wong liya. Lha aku mulang, muridku 50. Kono ya mulang, muridnya 500. Lho kok ati sampean bedodok itu napa? Lah kok mek 50 dak ana 500. Ya sakjane kan beneran lho. Lah nek perlu malah timbangane kono 500 sak meneng 50 ya dimen 50 sing kalau kono sisan. Aku tak ndongakno sing 500 dadi sing kono tukang larang aku sing tukang ndongakno. Lah sing dimulang ya ngono aku mek isone mulang tok ora patek mandi dongane. Eh, sok lek wis ayah khataman ben dusuan rono siji-siji njaluk pandonga lho malah penak. Lho kok malah ora ngono. Ora usah ngaji ning ngono, kok masuk santune akeh kok. Wah, mek kesugihan ya ngono iki. Ono-ono, aku biyen sing mulang Quran aku kok. Sing mulang Quran ya. Orang pasen delok lek maca lak walak wali. Warna-warna aku pilih yang pondok itu ngulang aku tahu tak gundul dan seket aku tukang melanggar ini punya rapat yang manfaat mana coba gundul gunduk ini karena aku lah ijazah aku guna ini sisi laku sanaku kau ini kia ini aku tahu suan kia kono aku malah gak tahu pros ini aku gara-gara apa? Memahami to'at bukan sebagai aktivitas yang harus dinikmati tapi to'at itu diburu untuk merah yang muncul dari to'at itu dan itu jadi mamput tercela dan apa sih di bendera ini Gusti Allah Subhanahu ini kalau soal to'at nah saat ini soal dunia atau dunia wa amal ziyadah tu'ana pun utawi tambah minat dunia saking dunia iku fahya mongko utawi ziyadah minat dunia iku nikmatun ya nikmat aidon hale malekan alkal ula kaya kang pertama sing perlu mbok ngati-ati ora mung sekedar balik nolak iki dunia tambah iki songkok lo orang yang sekedar kuih kudu mbok tambah yang mana wakob lalu bertiyo sopoh siromi masaking barang batuna kan samar opo mamin al-fatihah saking biro-biro ponco bayane dunia yang perlu mbok hati-hati dunia kuih duwe ponco bayu artinya dunia itu bisa merayu kamu untuk meninggalkan Allah tak jadi nalika kuih urung duwe TV biyen iku lek dhewe iso tahajud. Lah saiki bangsa kowe dihadiahi TV anakmu malah bendungi delok bal-balan. Lah sik tahajud. Lah niku jenenge afat. Ngutak kucing kelangan delek. Lah men guru pengen roh pirang gul ngono tok kelangan tahajud. Niki perlu hati-hati. Tambahan dunyo niku seringkali wong niku sok kepilut kali fitnah itu jadi kuat. Mudah. Kata sangat ni, nggak boleh. Terus saya nak saya tak kalah pon tu boyone dunia ni pun apa? Pon tu boyone dunia ni pun Di antarane niku wau kelangan ibadah nomor kalih. Mencobaine dunya niku nek sampe dunya niku mlebu teng ati, atine niku diarani ati sing khubud dunya. Nek dunya niku mboten elek. Sewisan malih kula bali, dunya niku netral-netral saja. Dunya niku mboten elek. Tapi sikap kula panjenengan seneng dunya niku lho sing elek. Lah monggo. Jare wong Jawa witing tresno jalaran sapa? Kulino. Lah pas nang nyekel dunya niku lho, lek sampe njur lengket karo dunya, lah monggo wateke dunya niku tukang ilang. Lah niku sing akhire terus langut nalika kelangan dunya. Niku sing dadekne elek. Mergo dunya niku wajah. Enten hikmah di balik dunia yang gaib. Nah, nalika kula panjenengan kapusan sing wajah, lah niku jenenge kena penyakit dunia. Panca kayane dunya bahayane dunya. Akhire malah kula panjenengan ngumpul-ngumpul daging terus. Daginge terus sing diurusi. Lek pipine kena kukul bingung lek golek obat. Tapi lek atine kukulen ora takabure santai-santai saja. Gila, akhirnya saya kungkluk-kungkluk bangunan. Aktivitas terjadi di bangunan, tak tahu dipikir. Masjid orang apik kau yang masjid liat di sana, orang harus luah, harus paten pelakar terus. Ayo isi, nahu orang yang di sana nyaran santri masjid tasnya masjid apik yang orang masuk kene sih di sana kene santri nih selawas masjid elek. Akhirnya saya jadi titik perhatian soal bentuk masjid, duduk aktivitas ibadah yang menjelurnya masjid, duduk akhlaknya jamaah masjid, tapi akhirnya administrasi masjid, kebersihan masjid, kemewahan masjid, akhirnya tak nure wong pinter-pinter, sarjana-sarjana, wong sugi-sugi ning malah ora tau jamaah. Ya, jenenge ditulis ning kono ning ora tau jamaah. Niku termasuk napa salah satu efek dari kubur dunia. Nggih, tunggale di wau akhirnya seneng merek. Seneng merek ketunggonan dunia tapi tidak bisa memanfaatkan dunia untuk ibadah. Niku bahaya. Bahaya. Nah, insyaallah teng sanes sebab makanya badhe dijelasaken tentang apus-apus sing dunia niku. Terus lakon niku wau sing napa soal taat jelas nggih dipahami bahwa itu nikmat dari Allah jangan sampai bahwa wong mukasabah itu terus aja nggih wong taat itu sok ngene terus suatu saat Allah sakit gawe ora taat suatu saat Allah sakit gawe ora mukasabah suatu saat gawe ora ma'rifah nah semanten iki donya nggih ngoten suatu saat Allah iso dadakan dalem marah tekan iso pira suwene to gawe marah kuwi nggih sakit mawon. Ora tokone kobong ngono ya wis marah ta. Ya. Ora lara weteng sing ora kena operasi. Sampai terus nambahno pirang-pirang atus juta ya ora waras-waras marah. Lha mangga. Wis sugih. Wah, motor pirang-pirang omah apik. Dilalah gunung kluk bredok. Wah, kena wahar ablas. Ya iso ae. Kira suwene. Mboten suwe, nek terima sekedar arep gawe istilah salap, ya. Salap niku gegel. Gegel budunya. Upama dunyane isih kowe mati ya marat dadakan. Wis mbok gawe arek kain kafan telung lembar iku wae. Iku kowe ning jero kuburan direbut set. Dan terus wae kon gegel kowe terus suwe. Sakit mawon lho. Ya, saat ini sing nomor telu lenek wong memuji wa amamat kunasi anak penutawi pengalame menungso la kamaring sira wa sana uhumlan tegese pamujine nas alai ka ing atase sira iku palu budiatu mongko utawi sifat kehambaan iku tak tadi nuntut matrapi apa ubudiah nuntut syukur nikmati ing nyukuri nikmat lho lek dilem wong iku nikmat. Nikmate apa? Apa mergo wong do ngelem aja, aja ngono. Lek soal nikmate wong ngelem kuwi biasa wong ya sing ketok putih ngono ya muni putih. Maksudnya mbak itu kutel pas yang dipandung kui nyelerete tipak dulitan nyamuk tembok itu kabel fungsi putih sip kocokan ini anak tipak nyamuk dibulit-bulit diseret gede itu nyeleret lek sing ketok pas kui udah dialek enggak tapi lek didelok sekilas mergo ketok rambut itu wong ngomong aja bapak ini jangan awet ngomong padahal dia ini konco sekolah yang mbah konco sekolah yang mbah aku isi wah isi tokcer wah bangsa ngono dia bilang bisa dipandeng ini wane tiba-tiba wane yang bisa agak jadi kita wane kok ya jadi terus ngomong ini saja lha wong ngelem ya, wong ngelem niku nalika sing pas ketok api. Eh wah ngelem ya, wis sampe kepentut-pentut. Ya wis pokoke kurang kurang ukara. Kurang ukara kakehan pengalame lho kakehan perkara sing dilem niku. Wis sampe ijile pahit madu. Pahit madu niku terus pahit madu. Jadi sing pahit madu niku madu aja dianggap pahit dibanding karo apike wong iku isih apik kuwi. Saking enteke pengal. Ya niki. Nikmat sing dimaksud nikmat iku nikmat sing pundi to? Rupane nikmat bima kelawan barang. Sataro kang wis ngaling-aling sapa Allah ing malaikate ngatasé sira. Wong kuwi anane nelem awakmu mergo kekuranganmu, keapesanmu, cacatmu ditutupi Gusti Allah. Jur kowe ketok apik. Jane kabeh wong ku mengandung sifat-sifat sing elek. Lha nek anak sampean niku lho anak sampean. Nalika anak sampean niku kelingan, sing ketok niku sifat melas sampean. Anak iki ngendot-ngendot. Moro jalok pangku, moro kanu, mak, sun mak, sun mak, beratus je. Tapi lek sing ketok niku bengise sampean. Tukang nyelentik, tukang jewer, tukang nyetet, tukang nyeblek. Pas niku sing ketok teng anak sampean sampean sampean telok mohon bu mlayu. Lere ra kandhani. Wah, ketok nadane ngene iki wis genah iku boko ngabang kabeh. Nalika sing ketok niku elek mesti sikap wong iki memantul elek. Lek sing ketok niku pas apik sikap wong mantul. Lho, niku lek Gusti Allah ben kadung buka elek sampean ngono. Ora elek wong wani ngedek sampean. Ya wis ngedek tok elek. Elek lho kok ora sepele, nuwun sewu. Bau badannya menyengat. Masya Allah, mau serbuk itu mutah padahal itu sepisahnya tak tahu lu, tapi setiap kali petuk sampean uangnya kekelingan dan yang jenisnya kekelingan itu jenisnya kebuka ini aku petuk sampean salaman itu dilalik nanti lah kesuanya ini mampu bukan itu mutah nanti nopo-nopo itu pas ketok elek api itu ya ketutup lek pas ketok api ya elek ketutup nah, mongko Gusti Allah itu ngetok lor-lor-lor ini sakarepe dhewe. Mergo secara global kabeh ciptaane Allah itu mengandung faedah, mengandung darurat, mengandung manfaat, mana mengandung madharat. Niku mesti ini. Jadi, dadi lek sampean dilem wong, iku ora kok wong niku sing apik karo rambut, sing apik Gusti Allah. Lha napa? Gusti Allah kok isih kersa nutupi elekku. Sampai uang ini gak iso ndelok elekku, mulane sing diomongno pengalame tok. Wis to, Mbak, ora enek. Joko sing ora kedaran sampean ki ra enek. Lah nek wong ngono yo, aja kesusugi RGC. Dan matur alhamdulillah, Gusti Allah nutupi cacat jane upama pas aku ngeden ning WC iku doroh ngono jane ya ora mentala ya. Upama pas aku tuwu ngawah. Terus kaya napa leng kula. Terus ngiler ngono jane ya ora arek sing mentala ndelok jane. Ketok ayu ra bar maca. Baratus esok-esok umbah-umbah le seger wedaan mejeng lha iki ketok ayu. Lha kuwi sakjane kok memale tampil ayu niku mergo ketutup. Jan opo kok gak ketutup? Lho, napa saged? Nek wis maca ayu napa mboten lho ora mesti. Duwang niku duwe rasa. Wong nyawang niku sok-sok duwe rasa. Sampeyan aja kan alah iku mas ayu ketok wis meh lah gawe-gawe. Ayu ini gawe lho, maksudnya berarti apa? Sifat ayu yang tampil tidak mampu menutup rasa orang enak yang ada di hati ini. Saya ingin tahu ya, orang yang menurut aku ini aku basa-basi itu lah ya. Ijih, orang biasanya menigeng, orang itu ijih, dalam menikah, nanti nganu, lah malah digawe-gawe peletak-peletak itu udah nampok, malah ada dengan itu. Berkata apa? Sifat baik yang ditampilkan itu ternyata tidak berbarengan dengan sitrun minallah, tidak berbarengan dengan penutup rahasia dari Allah, penutup kejelekan dari Allah. Mulanya Allah kagungan asma as-sattar, bahwa as-sattar Allah sing banget akeh oleh nutup kekurangannya menungso. Nek dipikir jane lah tutup lan mboten tutup niku lah mboten bareng. Tutup lan mboten tutup niku lah Allah sing nutupi lan Allah sing buka. Tapi nun jauh. Nun jauh nih. Saman upama tuku roti. Nggih. Sing ngedoli niku. Nggih. Sing ngedoli niku rembes. Diulu wae. Nggih roti niku ora bentokan. Saman jane upama kon buktekno apa yakin lek wong wahing niku wae mbeli nyiprat teng roti. Lah mboten yakin to sakjane. Tapi karena itu kelihatan lebih dulu dalam kesan, maka di situ roti ada kesan jorok, kesan kotor. Tapi kenging napa lek bakul dawet. Nyiduk santene, nyiduk cendole. Terus digeleh teng batok. Sama nopo rasa gagali kau ngorai batok ni yo kedembek tangan. Sama nopo isom buktek no lek santen ni bakul dawet ni orang dikeres nganggo tangan. Mungkin nulis saya kadang-kadang yang dicekel tangan kuwong kita doni sing kalau ni lumayan nganggo tangan kuwong sing meres nganggo tangan tening. Mungkin tangan kuwong itu sok-sok becewok. Nulis saya boleh. Artinya apa? Mengapa ketika itu kita kok punya kerelaan untuk tetap minum dawetnya? Mereka pasti kuwi ditutup karo Gusti Allah. Hawa kotor sing nempel nang tangan, ha? Niku sedang ditutup oleh Allah sehingga sampai tidak mampu melihat kekotoran makanan itu. Ning suwalike krana nalika niku hawa kotoran itu dibuka oleh Allah, akhirnya kesan kotor itu muncul sampai jadi gak doyan. Apa tuh bedanya cacing karungmu? Duh, kenapa lek pas mangan mie kok iya santai-santai wae padahal itu bentuk iya kayak cacing? Kenapa lek mencari cacing kok girap-girap? Mergo mie seragam kolet-kolet cacing pas dari mie kesan cacingnya hilang. Yang ada itu adalah makanan segar. Tapi lek pas sejano cacing beda. Nah, dari sini maka jenengan nalika dilemu aja khusus kemelaran dhisik iki lak mung mergo karo Allah sedang dikemas baik. Kalau kemasannya kemasan yang tidak baik ya jadi tampilannya tidak baik pula. Wong rokok kuwi iso gagah iku lak baru-baru saja. Biyen wong rokok ana bener ya lebus. Nggih. Zaman biyen ora rokok tak ngarani udut. Mulai jenenge udut iku terus kelobot. Terus mota mati ngoten yo. Mentu sumat-sumat ngono wis ambune apak. Sarunge linteng. Klambine benike cewek. Terus lengene iki benike coplok sitok terus ora dibenekno. Terus nyumet rokok niku pletikane geni niku ning sarung. Bolong-bolong wonge ra tau wadus. Balah. Niku secara kesan tidak ada yang menarik sama sekali. Jadi apa dua ya? Saya ini rokokan ini apa dua ya? Rokokan cuma anak filternya, kemasannya kemasan yang lebih membuat orang percaya diri. Akhirnya gak mau rokok kita bangga. Rokok mau pada? Mana itu? Wanu bintang 9 2, 3, 4 lah 9. Rokok mau pada? Ucap keris. Pinggirnya anak bintangnya songo. Aku mau bintang songo. Bangga. Ada kebanggaan. Gitu nggih. Mengapa ketika itu kok jadi bangga padahal apeke tetep? Rokok niku lek ora dibungkus plastik sing anu disaki niku klambi apek kok. Kadang-kadang kalau pamit nek klambi ku dhewe kok. Lho apek ngene. Ibae klambi ku dhewe. Nah niku pas ketok apeke niku pas ora ditutup karo Gusti Allah. Tapi lek pas ditutup Gusti Allah kanggo ana wong lanang rokokan sedas iki malah ketok gagah. Lho aneh lho. Kono yo nyedot kene yo nyedot ta kok sing ana kok ketok jorok sing ngene ketok gagah. Niku hanya kesan saja. Kesan. Yang namanya kesan itu ya kesan. Artinya kesan itu tidak bisa diukur dengan bentuk-bentuk materi, bendawi. Jadi lek anak uang seneng karo sampean, ngelem sampean pengaleme, niku sakjane bisa jadi bukan pengalem murni karena dia sedang dibuat buta oleh Allah, tidak bisa melihat cacat sampean. Durung male cacat batin sampean dong sampean iki sakjane kan yang duwe sifat serakah. Jenenge uang itu sifat serakah. Dan nalika pas jejer terus yang ketok serakah sampean tuh gambare koyo mate nah, itu medeni. Jejer ta gak kasan wong. Jadi nanti saya jejer ini sendiri, ya tuan lumbu jejer dulu pun ni lah merkopas orang ketok cacat kontrol. Ya jelek saman sadar. Ini tiba sih jejer aku ni gelangsing ada tali lah. Mulu itu melayu diri diri lah. Ini, ni ku. Wah kau pelan dia sopo sih. Min Allah saking Gusti Allah Taala wedi an yuhiro arep yen to ngetokaken sapa Allah zarotan ing sak klethik. Sak klethik ngono ae. Zarotan ing sak klethik. Mimma saking barang batu nakang ketutup apa mangka saking sira. Wedi yo lek cacat niku dibuka sedikit saja jatuh lawan musuh. Kowe mung perkara duwe wadi sithik ngono ae apa? Tidak bersih lingkungan ngono ae. Mereka kebuka ini, itu dia Pak Lu masuk OT, itu sama ini pelabuhan raka rupa-rupa. Apa mana itu kadung ngalor, kebuka itu Pak Lu, tidak beres. Mereka apa akibatnya? Sampai apa yang tertutup pada dirimu itu ada cacat besar, tapi ditutup oleh Allah lalu itu dibuka. Payam kutu, payam kuta mau kau jadi sebabnya mencaci maki KN Siro. Sopo sing mencaci maki akrabun nas akrab akrabe menungso ilahe kamaring sira nek wadimu iki dibuka karo Gusti Allah maksat jur kabeh do ngerti iku wong sing paling cedhek akrab karo kowe melok ngamuk melok maido kowe lho sing asale muni atas petunjuk beliau bolak-balik muni ngono akhirnya malah sebaiknya anda mundur saja lho ngene malah wani. Mereka kebuka cacat. Fahada mongko utawi iki iku adzabul qabdi tata kramane qabdu wal basilan tata kramane basu bil ufudiyati dalam soal hubungan peribadatan dengan Allah. Betul kok soal bagaimana mempertahankan qabdu dan bagaimana mempertahankan basu itu bukan, tapi bagaimana mensikapi qabdu untuk dijadikan alat ibadah dan bagaimana mensikapi bastu untuk menjadi alat ibadah. Jadi boleh sing napa kena ngerten. Lah saniki lek ora ngerti terus muni wa amal bastu. Enek bunga kok karo sebabe. Ngono kuwi malah bahaya. Wa amal bastu ana pun utahe kebingungan ala tukang latah lamu kang ora ngerti sapa sira lau keduwe bastu ora ngerti sababane ing sebabe. Pakul ubudiyati. Mongko utawi kewajibane pangkat kehambaan pihi ing dalam bastu mau iku tarkus suali ninggal jaluk terus wal idlal lan glendor nama. Mergo aku sampean karo Allah digawe jembar terus sing sampean karo sebabe. Sing marai napa? Sing marai buah iki apa tapi sampean ndas ora ngrasakno wedi. Lha niku aja kok bacot nama. Jadi napa nggih istilahnya? Idlal niku ameng-amengan. Wasaulah saulah niku ngumpul-ngumpuli. Alam nisa ing ngatasi pira-pira wong lanang bari jalilan pira-pira wong lanang. Jangan GR. Kalau kamu menganggap laki-laki dan perempuan suasana semuanya harus tunduk kepada saya, jangan. Jangan. Tapi kudu tetap muni Allahumma. Allahumma doa Allah mbok menawa sikap sing paling apik iku illa antakula. Kejaba ento ngucap sapa sira salim salim salim. Ngono kudu. Ya Allah nyuwun selamat Gusti bahaya niki Gusti. Jenenge dikai kebungan itu kan gampang bahaya. Salim ya Allah paring selamat. Kapan lah muni illa mamat sampai teko mati. Mergo napa? Tetep. Orang itu tidak tahu akhirnya kayak apa. Akankah terus begini? Gak ada yang tahu. Nah, mulai salim salim. Fahadha fahadhi mongko tawiki iku adabul qabdi piro-piro toto kromone qabdi wal basti lan bastu jembar fil ubudiyati dalam pangkat kehambaan jami'an sekabiane in akolta lamun paham sapa sira. Wassalam. Wassalam mongko oleh keselamatan saka Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuh komplit dinukil dikutip secara komplit dawuhipun Syekh sinten? Abdul Hasan Asy-Syadzili ingkang gegayutan kalih soal qabdu kalih bastu. Jadi lek diringkes mulai ke ngajeng. Jadi suasana sulit dan suasana jembar itu sesuatu hal yang manusiawi sekali. Jadi si manusiawi sekali sepanjang gue nih menungso nunggu yuk, tak jembar sok, tak sumpah bingung pun wajar. Jarang sangat, bagi saya angang banget wong sing mboten kedunungan jembar kok kedunungan sumpah. Gue sedawan, sedawan. Nah, nek ngepasi sumpek niku carane piye? Lek ngepasi bunga jembar niku carane piye? Niku ringkesane ngoten, carane piye? Mugo sing penting duduk soal bagaimana mempertahankan menghindari sumpek ben dadi bunga aja ngono, aja ngono. Utawa kuwi supaya bunga iku ora ilang, ya aja ngono, piye? Pertanyaane dirubah. Dengan cara apa di dalam kesumpekan itu tetap beribadah? Dan dengan cara apa di dalam kebungahan itu tetap bisa beribadah? Ngoten pertanyaan ini. Mula kudu diurut cari. Wong sumpek kuwi ana kalane sing iso diurut sebabe, ana kalane sing gak iso urut sebabe. Lah sing iso diurut sebabe, sebabe sumpek niku namung telu. Nomor setunggal. Dosa sing baru saja dilakukan, baru saja disadari. Nomor kali, napa? Dunia kesenangan sing ilang utawa sudah. Nomor tiga, didolimi wong, baik itu dolim fisik maupun dolim kejiwaan, dolim bangsa harga diri. Nah, saat ini pertanyaannya ya ampun kok terus, iya, ben gak tahu dosa, oh betul betul. Betul kok terus piye ben ora dosa? Betul. Wong niku gawan. Nabi Adam mawon medhun ning donya ya tanggung jawab soal dosa niku. Sing penting ngibadahi wong dosa iki piye? Lah ngibadahi wong dosa ya napa? Tobat. Betul. Sing nomor loro donya aja kok terus piye ben sugih terus. Aja sampai kemlaratan iku teko. Lho ya aja ngono. Tapi sing penting kesusahan kelangan dunia kuwi dinggo alat takarup dumateng Allah dengan taslim ridho pasrah Sing nomor telu lek didolimi wong niku kudu dinapura, lek perlu dijembarno dadane sampai ridho sampai ndungakno sing apik supaya kedunungan pangkat sedikit arrohama. Nah, lek terus enek dosa, enek susah sing ora ora sebabe. Susah sing ora ora sebabe meneng. Soale lek mlaku-mlaku malah nabrak-nabrak. Semanten iki lek pas bungah. Bungah niku nggih sami. Bungah niku enten sing ora sebabe, enten sing mboten ora sebabe. Sing ora sebabe sebabe telu, mergo ana taat, mergo ana dunya, mergo ana pengalem. Lek taat dibalek meneh Allah, mergo taat iku ya peparing, lek dunya ya aja lali karo Allah, mergo dunya iku enek godane. Lek dileng wong aja lali, lek pengalem kuwi sebabe ditutupi cacate dening Allah Subhanahu wa taala. Enek-enek bunga sing ora ana sebabe, malah kudu luwih ati-ati, mergo kebungan iku sok ngampangna wong lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu masa sarangan. Niki intaha mazakarahu Syekh Abdul Hasan wa kalamu bidzalika hasanun walhamdulillahilladzi biyadihi sawabihul minan. Niki penutup keterangan saking Syekh Ibnu Abbad. Monggo kita tutup kan itu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ya ajman alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'mahu wa ikafi wa zita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sifatihi wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.